Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Wa ikhtilafuddin. Man yaqra? Naam. Apa kesimpulan pelajaran kita yang lalu tentang mani' al-qatl yamna'u min al-irth? Simpulannya, al-qatl yang menghalangi dari warisan adalah makana bighairi haqqin bihaythu ya'thamu fa'iluhu ta'ammudan. Naam. Dan menurut Ibn Uthaymin rahimahullah, tidak ada bedanya antara amdan atau khata'an ta'miman disajid dari'ah. Hadith yang membedakan tentang itu, keduanya hadithnya maudhu', menurut sesuai fonis al-Albani rahimahullah. Naam. Adapun al-qatl ladhi law ta'ammadahu lam yakun athiman fala yamna'u min al-irth. Baik. Ikhtilafuddin. بسم الله الرحمن الرحيم. قال فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: واختلاف الدين أن يكون أحدهما على ملة والثاني على ملة أخرى، مثل أن يكون أحدهما مسلما والثاني كافرا، أو أحدهما يهوديا والآخر نصرانيا أو لا دين له ونحو ذلك. فلا توارث بينهما، فلا توارث بينهما لانقطاع السلة بينهما شرعا. ولذلك قال الله تعالى لنوح عن ابنه الكافر: إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. ولحديث أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم. رواه الجماعة. وعن ابن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتوارث أهل ملتين شتى. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. Baik. Ikhtilafuddin, perbedaan agama. Ya. Antara muwarith dan ahli waris. Ahlul ith, antara pewaris dan ahli waris ada perbedaan agama, maka tidak bisa. Ya, tidak berlaku warisan. Naam, yaitu salah satu dari keduanya ala millah, di atas agama, dan yang kedua di atas agama yang berbeda. Naam. Contohnya salah satunya muslim, yang lainnya kafir. Atau salah satunya Yahudi, yang lainnya Nasrani. Atau yang lainnya ateis, tidak beragama. Dan semisal dengan itu. Al-muhim, berbeda agama. Berbeda agama. Nah, bukan hanya beda agama muslim dengan agama lain, tapi beda agama satu dan yang lainnya, seperti dicontohkan satu Yahudi, satu Nasrani misalkan. Naam. Tayyib. Fala tawarutha bainahuma, tidak ada hukum salim waris dan antara keduanya. Linqita'i silati bainahuma syar'an, karena terputusnya hubungan antara keduanya secara syariat. Nah, tidak ada hubungan antara keduanya, terhubung antara keduanya dari segi syariat karena beda agama. Gitu. Baik, oleh karena itu Allah Taala mengatakan kepada Nabi Nuh tentang putranya yang kafir yang tidak mau naik ke safinah Nuh, ya, dan menyombongkan diri, mengatakan sa'awi ila jabalin. Apa? Ya'simuni minal ma. Gimana ayatnya? Begitu ya. Hah? Sa'awi ila Kaisan. sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma. Memukakan diri bahwa saya akan berlindung ke puncak gunung, melindunginya dari banjir. Nah, tayyib, yakni Nuh karena syafaqahnya, ya, prihatinnya kepada putranya, dan dengan anggapan tayyib bisa mengusahakan mendoakan putranya, maka dia mendoakan untuk putranya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan innahu laisa min ahlik, sesungguhnya dia bukan dari keluargamu yang dijanjikan akan diterima doanya. Nah, padahal putranya, tapi Allah mengatakan laisa min ahlik, yakni bukan dari keluargamu yang ada hubungan syariat beriman. Kemudian Allah mengatakan innahu amalun ghairu salih, sesungguhnya itu adalah amalan yang, yaitu doanya Nabi Nuh. Doa Nabi Nuh disifati oleh Allah Ta'ala sebagai amalan yang tidak salih, karena mendoakan putranya yang untuk putranya yang kafir. Nah, jadi itu amalan yang tidak salih, bukan amal salih, berarti tertolak. Nah, asyahid laisa min ahlik, secara syariat beda agama berarti tidak dianggap keluarga. Nah, wali hadith Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La yarithul muslimul kafir." Seorang muslim tidak bisa mewarisi orang kafir, wal kafirul muslim, orang kafir tidak bisa mewarisi orang muslim. Rahul jamaah, diwatkan oleh jamaah Ahmad, Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah. Tamam. Ya, hadith ini muttafaq alaih. Kemudian hadith yang kedua dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yatawarathu ahlu millataini syatta." Hadith Usamah bin Zaid di atas itu hanya tentang al-muslim dengan al-kafir. Nah, la yarithul muslimul kafir wala al-kafirul muslima. Tapi hadith Abdullah bin Amr bin As ini lebih umum, la yatawarathu ahlu millataini syatta. Tidak bisa saling mewarisi, tidak saling mewarisi dua penganut agama, ya, yang berbeda. Syatta, ahlu millatain di sini umum, syatta umum, jadi bukan hanya muslim dengan kafir, tetapi sesama orang kafir ketika berbeda agama, Yahudi dengan Nasrani, Yahudi dengan yang ateis, Nasrani dengan yang ateis, ya, Buddha dengan Hindu, Hindu dengan Kristen, dan seterusnya. Nah, kan begitu ya, hadith ini lebih hadith ini umum. Ahlu millataini syatta, syatta ini artinya berbeda-beda, dua penganut agama yang berbeda, ya, dari berbagai ragam agama yang ada. Nah, hadith ini dikatakan diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, dan Ibn Majah. Bisa ditaklik hassanahu al-Albani fil irwa, hassanahu al-Albani fil irwa. Hadith Abdullah bin Amr al-As ini, la yatawarathu ahlu millataini syatta, hassanahu al-Albani fil irwa, birakam 19, birakam 19 wa 700 wa 1000 19 wa 700 wa 1000 wa tahta hadith, wa tahta hadithi rakam 75, 75 wa 600 wa 1000, 75 wa 600 wa 1000. طيب واستثنى الأصحاب واستثنت أصحاب رحمهم الله من ذلك مسألتين. نعم الأصحاب شاف يعني مقصود أصحاب الإمام أحمد يعني فقهاء حنابلة. طيب كان ابن عثيم رحمه الله من فقهاء حنابلة. طيب mereka memperkecualikan dari perkara itu dua masalah. Naam. Tabi. Ihdahuma al-irthu bil-wala'i fala yamna'uhu ikhtilafu ad-dini bal yarithul maula mimman lahu 'alayhi wala'un wa in kana mukhalifan lahu fi dinihi. Tayyib yang pertama. Yang diperkecualikan dari ikhtilafuddin sebagai mani' min mawani' al-irth menurut mereka itu al-irthu bil-wala, ya, warisan dengan faktor al-wala, fala yamna'uhu ikhtilafuddin, maka tidak terhalangi oleh perbedaan agama. Ya, bal yarithul maula mimman lahu alaihi wala'un. Bahkan al maula, ya, bisa mewarisi dari orang yang dia punya wala atasnya, yakni bekas budaknya. Nah, karena tentang wala antum semua sudah faham ya, faktor wala yakni seorang sayyid memerdekakan budaknya. Naam, alu innamal wala'u liman apa hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal wala'u liman a'taqa, wala itu dimiliki oleh orang yang memerdekakan. Jadi sayyid pemilik budak memerdekakan budaknya, dia memiliki wala budak tersebut, artinya ya, dia mewarisi dari bekas budaknya itu dengan secara ta'asib dengan wala. Nah, al-maula, yakni mantan tuannya itu yang memiliki wala mantan budak itu mewarisi darinya, wa in kana mukhalifan lahu fi dini, meskipun berbeda agama. Nah, ada artinya apa? Perkecualian dikemukakan oleh mereka ini ijtihad ya. Ini ijtihad tentunya. Nanti akan datang bantahan Ibnu Utsaimin rahimahullah terhadap ini. Ini hasil ijtihad. Artinya ini adalah ijtihad mereka memperkecualikan ya al-wala keluar dari keumuman makna hadis. La yarithul muslimul kafir wa lal kafirul muslim la yatawarathu ahli millatin syatta. Ini kan umum. Tapi mereka memperkecualikan, ini ijtihad mereka. Nah, meskipun berbeda agama katanya, jika itu warisan dengan sebab wala maka tetap berlaku. As-thaniyatu idza aslama al-kafiru qabla qismati tarikati fayarithu min qaribihi al-muslimi tariban lahu fil islami. Tayyib. Yaitu yang kedua, apabila orang kafir itu masuk Islam sebelum pembagian tarikah. Tarikah adalah harta warisan. Sebelum dibagikan harta warisan itu, ya, dia masuk Islam. Nah, artinya apa? Muarifnya meninggal, ya, meninggalkan ahli waris, di antara ahli warisnya adalah orang kafir. Nah, sebenarnya orang kafir ini terhalangi dengan kekafiran, tapi sebelum warisan dibagikan, dia masuk Islam. Gitu. Aslama al-kafiru qabla qismati tarikah. Fayarithu min qaribihi al-muslimi. Maka dia pun mewarisi dari kerabat yang muslim yang meninggal itu, alasannya maf'ul li ajlih targiban lahu fil Islam. Nah, targiban lahu fil Islam dalam rangka mentarget dia, ya, memotivasi dia untuk masuk Islam agar dia menjadi senang dengan Islam. Masya Allah Islam ini, ya, dengan saya masuk Islam tetap diberi warisan padahal tadinya saya kafir ketika dia meninggal, begitu, ya, itu alasan. Ini juga hasil ijtihad. Nah sekarang dia masuk Islam kok tiba-tiba sebelum dibagikan harta warisan, kok tadinya sebelumnya kok nggak masuk Islam? Jangan-jangan masuk Islamnya karena mau dapat warisan, ya wallahu a'lam, ya. Nah, tapi yang jadi masalah sekarang, hukum itu terkait dengan apa? Terkait dengan meninggalnya seseorang, ya kan? Hukum warisan itu berlaku ketika meninggal. Saat dia meninggal, ahli warisnya siapa? Ketika dia meninggal, ya, ahli warisnya siapa? Nah, karena sekiranya mayit ini meninggal, kemudian tertunda pembagian warisan itu sampai beberapa hari, kemudian dalam jangka beberapa hari ini ada yang keburu meninggal juga di antara ahli waris, tetap dapat enggak? Assalamualaikum. Ketika orang ini meninggal, muaris meninggal, meninggalkan sekian ahli waris. Di antara ahli waris ini, setelah ini meninggal, sempat tertunda lah beberapa hari gitu, ya, pembagiannya tidak langsung hari itu juga. Ada yang keburu meninggal. Nah, yang meninggal di antara ahli waris ini tetap dapat warisan enggak? Al-jawab, dapat. Karena warisan itu berlaku ketika pemilik harta itu meninggal. Bukan terkait pembagian warisannya. Jadi ketika ahli waris meninggal, ya, ketika muaris meninggal, maka ahli warisnya saat itu dilihat ketika ada di antara mereka orang kafir, berarti manu minal irth, terhalangi dari irth, meskipun warisan belum dibagikan. Jadi meskipun setelah itu dia masuk Islam, ya tetap tidak berfungsi, kecuali jika masuk Islam sebelum ini meninggal. Fahim? Tapi ini ijtihad dari mereka, alasannya apa? Targhiban lahu fil Islam, supaya senang dengan Islam. Nah, tayyib, kama istahna. Kama istahna Syekhul Islam Ibn Taymiyyah da thalatha masailah. Ihdahuma al-ikhtilafu bil Islam sahih wal nifaqi. Qala فالنفاق لا يمنع التوارث لا يمنع التوارث بين المسلم والمنافق للحكم بإسلامه ظاهرا. طيب. Sebagaimana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah memperkecualikan tiga masalah. Yang pertama, al-ikhtilaf bil Islam as-sahih wan nifaq. Perbedaan dalam hal keislaman yang benar, yang sungguh-sungguh, dan Islam yang sifatnya hanya kemunafikan. Nah, artinya apa? Ini terkait dengan ada orang yang aslama islaman sahihan, masuk Islam dengan Islam yang benar, benar-benar ikhlas dia keislamannya. Yani ma yudhiruhu minal Islam kama fi batini. Apa yang dia tampakkan dari keislaman as-syahadatain, ya, mengucapkan dua kalimat syahadat itu sama dengan ada di hatinya. Memang ikhlas, dia memang masuk Islam. Nah, bayit memang yusaddiq syahadatain. Artinya memang beriman dia. Dengan orang yang aslama nifaqan, masuk Islamnya hanya kemunafikan, mengelabui, ya, menampakkan ke Islam, mengucapkan dua kalimat syahadat, lakin yukhalifuhu ma fi batini, menyelisihi, ya, apa yang dia tampakkan, apa yang di batinnya sebenarnya dia benci Islam, dia tidak suka Islam, dia kafir sebenarnya. Nah, perbedaan, ya, keislaman, antara keislaman yang benar dengan keislaman yang sebenarnya itu adalah kemunafikan, ya, ini diperkecualikan oleh Syekhul Islam. Kata beliau, fannifaku, kemunafikan, la yamna'ut tawarutha bainal muslimi wal munafiqi. Kemunafikan tidak menghalangi, ya, saling mewarisi antara muslim dan munafik. Lil hukmi bi islamihi zahiran, ya, karena ya hukum menghukumi keislamannya secara lahiriah. Artinya hanya dilihat lahiriahnya. Dia sudah menampakkan keislaman secara lahiriah meskipun dia munafik, maka itu tidak dianggap karena itu hal yang tersembunyi. Nah, jadi yang meninggal ini muslim, benar-benar muslim. Ahli warisnya adalah orang yang menampakkan keislaman tapi sebenarnya hakikatnya apa? Munafik. Menurut Ibnu Taimiyah tetap mewaris. Paham dong? Tetap mewaris. Meskipun sebenarnya ini orang kafir dengan jenis kekafirannya disembunyikan yaitu munafik, tapi karena dia menampakkan keislaman lahiran secara lahiriahnya maka tetap mewarisi. Ini perkecualian Ibnu Taimiyah yang pertama. Ats-tsaniyah. Ats-tsaniyatu al-muslimu yarithu min qaribihi dhimmi wala 'aks. Seorang muslim mewarisi dari kerabatnya yang berstatus dhimmi, dari kalangan ahlu dhimmah. Yakni kafir hidup di wilayah di bawah kekuasaan pemerintah Islam dan tunduk di bawah aturan pemerintah Islam itu. Ini ahlu dhimmah. Ketika kerabat yang bersatu dhimmi ini dari ahlu dhimmah ini meninggal, maka kerabat yang muslim mewarisi darinya. Wala aksu. Dan tidak sebaliknya. Wala aksu. Dan tidak sebaliknya. Yakni jika kerabatnya muslim ini meninggal, maka kerabatnya yang dhimmi tidak mewarisi dari muslim ini. Tamam? Ats-tsalitsatu. Ats-tsalitsatu al-murtaddu idza mata aw qatala ala qutila. Ats-tsalitsatu al-murtaddu idza mata aw qutila ala riddatihi warisahu qaribuhu al-muslimu. Yang ketiga, seorang yang murtad idza mata, apabila dia meninggal dalam kemurtadannya, au qutila ala riddatihi. Jadi mata au qutila ini semua ya ala riddatihi. Jadi keterangan ala riddatihi ini terkait dengan qutila dan terkait dengan mata. Yakni mata ala riddatihi. Dia mati di atas kemurtadannya. Yakni dia tidak bertobat dari kemurtadannya, tidak kembali lagi ke Islam dan dia meninggal dalam keadaan murtad. Atau dia terbunuh dalam keadaan murtad. Tayyib, warithahu qaribuhul muslimu, dia diwarisi oleh kerabatnya yang muslim. Nah, ini semua hasil ijtihad. Ini juga hasil ijtihad dari Ibnu Taimiyah memperkecualikan keluar dari keumuman makna hadis dengan alasan-alasan tertentu, tinjauan-tinjauan makna tertentu sebagai hasil ijtihad. Kata Ibnu Utsaimin rahimahullah sallam menukil ijtihad-ijtihad di atas, wassawabu. Wassawabu annahu la yustathna min dhalika syai'un li'umumil adillati ala man iltawarusi ma'a ikhtilafid dini wala dalilun sahihun ala takhsisi lakinnal munafiqa idha lam yadhhar nifaquhu idha lam yudhhir nifaquhu fa innana nahkumu bidhahiri halihi wa huwa al-islamu fayarithu min qaribihi al-muslimi wa bil aksi amma idha kana ma'lumun nifaqi fasawabu alla tuwaritha bainahu wa baina qaribihi al-muslimi wallahu a'lam. Tayyib, amma idha kana ma'lumun nifaq. Tayyib, wa sawabu, yang benar kata Ibn Utsaimin rahimahullah bahwa sesungguhnya tidak diperkecualikan sedikit pun dari semua itu. Ayyib, jadi yang benar tidak ada perkecualian. Li'umumil adillati ala man'it tawaruthi ma'akhtilafid din. Berdasarkan keumuman makna dalil-dalil ya, mengenai larangan warisan salim mewarisi bersama adanya perbedaan agama. Nah, kita harus berjalan sesuai dalalah dalil, penunjukan dalil maknanya umum. Kita tidak boleh memberi penghususan tanpa dalil yang setara. Adapun hanya hasil ijtihad untuk menghususkan perkara tertentu keluar dari keumuman makna dalil, ini tidak bisa dibenarkan. Ini dasarnya Ibn Utsaimin rahimahullah. Meskipun ijtihadnya Ibn Taimiyah, ijtihadnya fuqaha Hanabilah, mereka a'immah, tapi ya kita berjalan sesuai kaidah, memperlakukan dalil sesuai keumuman maknanya. Jika kita ingin menghususkan keluar dari keumuman dalil itu, kita butuh dalil yang setara dengan itu. Adapun hanya hasil ijtihad, ini tidak bisa diterima. Ayat wala dalilun sahihun ala takhsis. Tidak ada dalil sahih yang menunjukkan penghususan itu. Semata itu hasil ijtihad, seperti katakan tadi. Tamam. Hanya saja tentang munafik ini ditaklik oleh Ibn Utsaimin rahimahullah, lakinnal munafiqa idza lam yudhhir nifaqahu, akan tetapi seorang munafik apabila dia tidak menampakkan kemunafikannya, fa innana nahkumu bi dhahiri hali, maka sesungguhnya kita menghukumi dia sesuai lahiriah keadaannya. Wa huwal Islam, yaitu keislaman, dan ini kaidah juga ini. Nah, ya, innama nahkumu 'alan nas tayyib ala zahirihim, sesuai apa yang tampak dari mereka di lahirnya. Kita tidak bisa membelah dadanya, kan begitu. Nah, tidak bisa meneliti hatinya apa yang dia sembunyikan. Tayyib, jadi sesuai apa yang dia tampakkan selama dia tidak menampakkan kemunafikannya. Adapun jika dia menampakkan kemunafikannya, dengan lahnil qaul, dengan ucapan-ucapan menyimpang yang menunjukkan kemunafikan yang ada di hatinya, li'annal lisan kama qala Ibnu Qayyim yaghrifu ma fil qalb, al-lisan yaghrifu ma fil qalb, lisan itu ya, dia menimba apa yang ada dalam hati. Nah, jadi ketika lisan ya mengucapkan kata atau kalimat menyimpang yang menunjukkan kekufuran, pelecehan terhadap Islam, terhadap Allah, Rasulnya, Al-Quran, syariat, itu ya lisannya itu menimba apa yang tersembunyi di hatinya, dia munculkan kemunafikannya. Maka berarti dia menampakkan kemunafikan jika demikian. Nah, maka kita hukumi ya dia munafik, berarti tidak bisa mewarisi. Al-Albani rahimahullah, ana pernah melewati di salah satu kitab beliau berbicara masalah ini, beliau berdalil dengan ayat dalam surat Muhammad ayat 30, wala ta'rifannahum fi lahnil qaul, wala ta'rifannahum fi lahnil qaul, surat Muhammad ayat 30. Al-Albani mengatakan bahwa orang munafik itu bisa dideteksi dari ucapan-ucapan menyimpang mereka, ucapan-ucapan kufur yang muncul di lisan mereka. Ya, seperti yang digambarkan tadi, melecehkan, ya, olok-olok ayat, hadis, olok-olok Allah, nabinya, ya, syariat. Nah, itu tergolong ucapan kekufuran. Itulah lahnul qaul yang menunjukkan kekufuran yang tersembunyi di hatinya, dia munculkan. Kata seperti kata Ibnu Qayyim tadi, al-lisan yaghrifu ma fil qalb. Lisan itu menimba apa yang ada di hati, dia timba, dia keluarkan, munculkan pada ungkapan-ungkapannya. Wala ta'rifannahum fi lahnil qaul. Sungguh engkau wahai Nabi Muhammad SAW akan mengetahui orang-orang munafik itu pada ucapan-ucapan ya menyimpang mereka, ucapan-ucapan nyeleneh mereka. Gitu ya. Nah ya, jika dia menampakkan kemunafikannya dengan itu tadi, ya, maka kita halangi dari warisan. Adapun selama tidak menampakkan kemunafikan dan dia hanya menampakkan keislaman, wah, innama nahkumu bil zahir, kita hanya berhukum sesuai zahirnya. Tamam. thayyib, dan kita tidak mungkin membelah dadanya, memeriksa hatinya, kan begitu. Fa yarithu min qaribil muslimi, maka munafik ini bisa mewarisi ya dari kerabat yang muslim sesuai keislaman yang dia tampakkan dan tidak memunculkan kemunafikannya. Wabil aks, dan juga sebaliknya, bukan hanya satu arah, timbal balik. Ketika dia mati dan selama ini hanya menampakkan keislaman ya, tidak menampakkan kemunafikan, maka juga dia diwarisi oleh kerabatnya muslim. Amma idza kana ma'luman nifaq, amma idza kana ma'luman nifaq, adapun jika dia diketahui kemunafikannya, dan seperti yang dikatakan tadi bisa dideteksi dari ucapan yang menyimpang yang menunjukkan kemunafikannya, fasawabu an la tawarutsa bainahu wa baina qaribihil muslim, maka yang benar tidak ada hubungan waris mewarisi, tidak ada hukum salim mewarisi antara dia dengan kerabat yang muslim karena jelas kemunafikannya. Wallahu a'lam. Nah, apa yang disampaikan oleh Ustaz rahimahullah jelas kuat ya, lebih kuat daripada ijtihad Ibnu Taimiyah dan ashabuh. Nah, sesuai kaidah berjalan di atas keumuman makna dalil dan tidak boleh ditakhsis tanpa dalil yang benar yang menunjukkan takhsis. Ijtihad tidak bisa untuk itu. Nah, yang terkait munafik, rincian yang telah kita dengar, perbedaan antara yang ma'lum an-nifaq li'annahu yudhiru nifaqahu dengan yang yudhiru al-islam walam yudhir nifaqahu, ya al-hukum bil-dohir, ya bisa dipaham ya. Nah, ada yang mau ditanyakan? Besok kesempatan menyelesaikan furu' tata'allaku bimu'alil ilm. Nah, karena masih terkait dengan masalah sebelumnya, agak kita selesaikan saja. Nah, untuk mustalahnya bisa nanti di pekan berikutnya. Ya, ada tersisa furu' tata'allaq bi mawani al-irth. Pemantapan yang telah lalu. Naktafi, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita akhiri majelisnya. Jazakumullah khairan. Subhanallah.